الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله pada kesempatan sore ini kita akan menyampaikan permasalahan yang banyak ditanyakan oleh para ikhwah. Tentang permasalahan ini, apakah itu lajnah daimah atau Syekh bin Baz, Syekh Muqbil, Syekh Albani, Syekh bin Uthaymin, Syekh Al-Fawzan rahimallahu minhum, dengan bentuk pertanyaan yang berbeda-beda tetapi intinya sama, hukum membuka warung siap santap di siang hari bulan Ramadan, atau menjual makanan yang siap untuk dimakan di siang hari bulan Ramadan, atau seorang istri yang dia memiliki suami dan suaminya tidak berpuasa dan sang suami minta untuk dimasakkan, disiapkan makanan sementara istrinya berpuasa, bagaimana ini hukumnya, boleh ataukah tidak bagi seorang istri untuk menyiapkan makanan bagi suami yang tidak berpuasa dan tidak punya uzur? Atau pertanyaan para pekerja yang bekerja pada seseorang dan para pekerja tersebut tidak berpuasa, bolehkah orang yang memiliki pekerjaan itu memberikan makanan ataupun minuman kepada para pekerja yang bekerja di tempatnya di siang hari bulan Ramadan, dalam keadaan semuanya tidak memiliki uzur? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini diajukan kepada mereka para ulama, dan insya Allah akan kita sampaikan beberapa di antaranya pada kesempatan sore ini. Yang pertama ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang seorang wanita yang dia memiliki suami lam yasum fi Ramadan, di mana suaminya itu tidak berpuasa di bulan Ramadan, bukan karena sedang dalam kondisi sakit atau uzur yang lainnya, baru pulang dari safar, tidak memiliki uzur. Lam yasum fi Ramadan, suaminya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa kuntu adbakhu lahu at-ta'am liya'kula wa ana sha'imah. Sementara saya wahai Syekh, yaitu sang istri, saya memasakkan makanan untuk suami, menghidangkan makanan dalam keadaan saya sendiri berpuasa. Fa hal 'alayya dhanbun fi dhalik? Apakah aku berdosa dengan perbuatan ini, memberikan atau menyiapkan makanan kepada siapa? Suami yang tidak berpuasa. Apakah saya berdosa? Kata Syekh rahimahullah, jawab, na'am 'alaiki ithmun fi dhalik. Iya, engkau wahai sang istri, engkau berdosa dengan perbuatanmu menyiapkan makanan kepada suamimu di siang hari bulan Ramadan. Nanti akan kita sampaikan urut-urutan ini. Yang pertama, kita sampaikan seorang istri yang memiliki kewajiban yang harus dia tunaikan kepada suaminya. Suaminya minta dimasakkan, disiapkan makanan di siang hari bulan Ramadan, karena dia sebagai seorang istri, di bawah perintah suami, akhirnya dia menyiapkan. Kata Syekh, iya, engkau berdosa dengan perbuatanmu ini, yaitu menyajikan makanan kepada suamimu di siang hari bulan Ramadan yang tidak memiliki uzur untuk berbuka puasa. Wa 'alaiki taubati ilallah, wa 'alaiki taubati ilallah min dzalik, dan wajib atasmu untuk segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan itu. Li'annaki bitabkhi lahu fi nahari Ramadan. Fahuwa a'antihi alaihi fi ma'siyatillahi azza wa jal. Kul a'awanu alal ithmi wal udwan. Karena engkau wahai sang istri, ketika engkau memasakkan makanan untuk suamimu di siang hari bulan Ramadhan, berarti engkau membantunya melakukan kemaksiatan kepada Azza wa Jal. Dia enggak puasa, itu satu dosa. Ditambah lagi sang istri membantu suami di atas dosa tadi, makan di siang hari bulan Ramadhan. Maka kata Syekh, engkau membantunya dalam melakukan kemaksiatan. Sementara Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian bantu-membantu, tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Yang kedua, terkait dengan orang-orang yang bekerja kepada kita. Misal kita punya pekerjaan, bangun rumah, bangun tembok, buat kolam, mengerjakan kebun, sawah, dan sebagainya lah. Sebagaimana umumnya para pekerja ini, kalau yang harian, maka snack-nya, makannya ditanggung oleh yang punya pekerjaan. Di siang hari bulan Ramadan mereka tetap bekerja dan minta untuk tetap disiapkan snack, makanan, dan minuman. Dengan alasan mereka, kami tidak berpuasa. Kami ini kafir, kami ini bukan muslim. Kami non-muslim. Kami tetap ingin bekerja, tolong siapkan makanan untuk kami. Para pekerja bukan muslim. Minta makanan kepada tuan yang punya pekerjaan yang dia itu muslim dan berpuasa. Bagaimana ini? Taqdimu ta'am lil 'ummal fi nahari Ramadan. Kata Syekh, masih dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah, la yandagh an yusa'ihum fil akli wasyurb fi Ramadan. Tidak semestinya memberikan bantuan kepada mereka para pekerja ini untuk makan ataupun minum di siang hari bulan Ramadan. Kalau mereka mau bawa makanan bontot sendiri, silahkan. Tetap kita ingkari. Kita nasihati dengan lisan kita. Nasihati bahwa ini bulan Ramadan, engkau seorang muslim, mestinya berpuasa. Walaupun mereka kerja sama kita. Kalau kemudian mutung, apa mutung bahasanya? Apa Mbah Din? Mutung itu apa? Yang jelas setelah dinasehati akhirnya dia enggak mau, sudah saya putus kerja saja. Sudah silakan. Cari pekerja yang lain yang lebih baik darinya. Namun ketika dinasehati seakan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sudahlah pokoknya saya tetap kerja, dosa urusan saya. Saya bawa makanan sendiri. Muslim, asi, fasik. Di siang hari bulan Ramadan tidak berpuasa. Ketika kita mempekerjakan dia, kita enggak boleh memberikan makanan ataupun minuman. Walau dia kerja di halaman rumah kita, tidak boleh. Walau bahkan misal dia mengambil air keran digunakan untuk minum, ketika kita melihatnya kita harus mengingkari, enggak boleh, matikan kerannya. Untuk minum tidak diperbolehkan. Harus diberikan tanbih, peringatan kepada dia. La yandaghi an yusa'idahum 'alal akli wasyurbi fi Ramadan. Tidak diperbolehkan membantu mereka para pekerja tadi memberikan makanan atau minum ataupun minuman di siang hari bulan Ramadan. Sawakanu kufar aw fusaqan min fusaqil muslimin alladzina la yasumun fala yusa'iduhum. Sama saja apakah para pekerja itu kafir, mau Nasara, Yahud, Majus, yang jelas non-muslim. Mungkin dia akan berdalih, Pak, saya kan non-muslim, kenapa saya juga harus dibebankan kepada saya puasa? Kan gak ada dalam ajaran saya. Iya. Al-kufar mukhatabuna bifuru'i syari'ah. Orang-orang kafir tetap mereka terkena beban kewajiban untuk menjalankan syariat Allah Azza wa Jal. Dan sebelum mereka melakukan ibadah-ibadah tadi, mereka harus mengucapkan syahadatain terlebih dahulu, baru mereka dikatakan sebagai muslim. Kalau dalam kondisi kafir dia berpuasa, enggak akan diterima. puasanya. Dan ketika dia meninggalkan puasa ataupun meninggalkan sholat dengan alasan dalam agama saya tidak dibebankan kewajiban seperti ini, maka dia nanti di yaumul qiyamah akan tetap diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pertama dengan sebab kekufuran dia, dan yang kedua dengan dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Maka kata Syekh rahimahullah, sama saja apakah para pekerja itu kafir non muslim, enggak boleh diberi makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, atau para pekerja itu adalah seorang yang fasik, min fusaqil muslimin, dari kalangan muslimin yang mereka tidak berpuasa, maka enggak boleh dibantu. Mereka kerja sama kita, artinya ada timbal baliknya. Dia membantu pekerjaan kita dan dia minta untuk disiapkan makanan atau minuman, enggak boleh. Tayyib, ini dua hal. Yang pertama tadi, seorang istri menyiapkan makanan untuk suaminya tidak diperbolehkan. Yang kedua, para pekerja yang bekerja kepada kita minta disiapkan makanan dan minuman juga tidak boleh disiapkan. Yang ketiga, dengan para pedagang yang menjual makanan siap santap. Apa bedanya siap santap dengan siap saji? Kalau siap saji cuma disajikan gitu aja, kalau siap santap langsung dimakan. Fina hari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana ini? Dijelaskan oleh para ulama bahwa makanan yang dijual di siang hari bulan Ramadan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, makanan-makanan yang bisa langsung dimakan, seperti kue, disebutkan oleh para ulama kal'afir, seperti jus atau es, atau makanan-makanan kalau seandainya disimpan dalam tempo waktu yang agak lama, sejam dua jam, akan mengeras dia. Memang begitu selesai dari dimasak kemudian dimakan. Yang seperti ini tidak diperbolehkan dijual kepada mereka-mereka yang kita mengetahui akan memakannya. Misal contoh, jualan bakso ke kalangan. Kira-kira mungkin enggak beli bakso pagi hari, kemudian disimpan sampai sore untuk buka puasa. Di kalangan loh ya, bukan di perumahan seperti kita ini, bukan. Tapi di kalangan, di tempat yang memang di situ makanan dibuat langsung dimakan. Apalagi ada pedagang-pedagang yang dari luar, yang jangankan puasa, mereka sholat saja tidak menjaganya. Mereka enggak sholat selama ini. Tayyib, kemudian beli makanan. Walaupun dia menyatakan, ini mau saya simpan, mau saya bawa pulang. Ditambah lagi ada yang mungkin melihat saudara-saudara kita, afwan, anak ngelihat antum jual ke dia, itu dia makan loh di sana, di belakang sana. Atau teman-teman pedagang yang lainnya memberitahu, itu bakul sana, itu pada gak puasa. Mereka selalu beli makanan, sudah beli belum di tempat antum. Nah, untuk menghindari yang seperti ini, kalau seandainya tetap berjualan, berarti masuk dalam al-ithn wal-udwan. Yang pertama tadi, seorang istri, dia punya tugas, kewajiban melayani sang suami. Namun ketika dalam perkara yang maksiat, maka dia terjatuh pada kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka enggak boleh untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam melakukan kemaksiatan, dosa dan permusuhan. Makanan-makanan yang dijual yang bisa langsung dimakan, apakah di kalangan atau di sekolahan atau di manalah. Umumnya pertanyaan yang diajukan kepada para masyayikh, para ulama yang ada di mamlakah, adalah pertanyaan-pertanyaan yang di negeri kufar. Wahai syekh, saya punya saudara di Faransa, di Perancis, dia punya mat'am, punya rumah makan, bolehkah dia membuka rumah makannya di siang hari bulan Ramadan? Enggak boleh. Padahal di negeri kafir sana. Kenapa pertanyaan-pertanyaan itu tidak ditanyakan di negeri kaum muslimin? Karena umumnya kaum muslimin tidak melakukan hal itu. Negeri-negeri kaum muslimin tidak membuka warung makan mereka di siang hari bulan Ramadan. Para pekerja kaum muslimin juga berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Sehingga kalau kita lihat fatwa para ulama terkait masalah ini, selalu pertanyaan itu tentang pekerja kafir. Bolehkah yang punya pekerjaan memberikan makanan dan minuman di siang hari bulan Ramadan? Punya warung makan di negeri kafir, bolehkah dia membukanya? Tidak ditanyakan pekerja muslim, kenapa? Aib, muslim, tidak berpuasa. Lah kafir saja kita tidak boleh memberikan makanan dan minuman kepadanya, apalagi seorang muslim. Yuzjar, mestinya dicela dia, dicerca dia, dinasehati dengan keras. Demikian pula ketika kita menjual makanan-makanan tadi kepada orang-orang yang kita tahu atau sampai kepada kita berita bahwa dia akan memakannya. Ini jenis yang pertama, makanan-makanan yang ketika jadi langsung dimakan, tidak diperbolehkan. Yang kedua, makanan-makanan yang itu merupakan bahan mentah. Seperti tomat, ya bisa tomat langsung dimakan, tetapi umumnya dia akan diolah terlebih dahulu. Beli di kalangan, bawa pulang, diolah. Ikan, bisa dimakan mentah? Bisa. Bahkan sebagian orang menyatakan lebih lezat ikan itu dimakan segar mentah. Ditambah ini dan itu, gak perlu dimasak, gak perlu direbus. Ada yang seperti ini. Tetapi kan umumnya bahan-bahan mentah yang seperti ini dibawa pulang kemudian dimasak. Beras, apalagi kira-kira. Tergambar ya. Yang kedua adalah bahan-bahan mentah dibeli di pagi hari bulan Ramadan boleh untuk dijual warung-warung, warung sembako, kemudian yang jual ke kalangan, barang-barang sembako boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah tadi. Ada fatwa dari Lajnah Daimah. La yajuzu fathul mat'am fi nahari Ramadan lil kuffari wala khidmatuhum fihi lima fihi minal mahadir syar'iyyatil azimah min i'anatin lahum ala ma harramallah. Tidak diperbolehkan membuka warung-warung makan, menjual makanan-makanan siap santap kepada orang-orang kafir. Dan tidak boleh pula melayani mereka, bekerja di rumah makan sebagai pelayan. Nih kamu antar makanan ke sana. Rumah makan itu bukan milik dia, dia hanya karyawan. Antar ke sana, berikan kepada mereka. Gak boleh. Tahu ini kalau diantar ke sana pasti dimakan. Pak saya puasa, gak bisa saya mengantarkan. Sudah kamu pecat, keluar. Sudah, pilih keluar. Demi menjaga akidahnya, demi menjaga agamanya. Atau pekerja yang lain, dia pembantu rumah tangga. Rumah tangga ini memiliki orang-orang yang bekerja. Ini siapkan minuman-minuman ini, makanan-makanan ini ke sana, para pekerja itu. Ini pembantu. Dia sampaikan, Bu, saya pembantu perempuan. Berkata kepada yang punya rumah, Bu, saya gak bisa mengantarkan ini ke sana, saya puasa. Dalam keyakinan saya tidak diperbolehkan. Sudah, kemasi barang-barangmu, pulang ke rumah, dipecat. Gak masalah. Tidak diperbolehkan membantu mereka, membuka makanan untuk mereka, wala khidmatuhum fihi, atau melayani mereka dalam masalah ini. Lima fihi minal mahadir syar'iyyatil 'azimah, karena dalam permasalahan ini terdapat larangan yang sangat keras dalam syariah. Min i'anatin lahum 'ala ma harramallah, yaitu membantu mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini. Sebagai jawaban atas pertanyaan para ikhwah, ada yang bertanya tentang jualan pukis di kalangan siang pagi hari di bulan Ramadan, ada yang jualan es keliling, ada yang jualan, semua pertanyaannya tentang makanan siap santap tadi. Boleh ataukah tidak? Ada yang menyebutkan alasan langganan-langganan saya bisa belinya cuma di kalangan, gak bisa ke Karang Makmur. Jadi belinya pagi di kalangan, kemudian dibawa pulang dan dimakan di sore hari. Apa iya yang membeli hanya orang-orang tertentu, langganan-langganan tadi? Lantas bagaimana kalau seandainya yang seperti yang disebutkan, ada ikhwa-ikhwa juga yang tahu si fulan itu mereka gak puasa. Tidak pantang bagi mereka di hadapan orang ramai tetap makan. Khawatir beli di tempat kita, termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.